Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan membaca Bahjatu Qulubil Abrar fi Qurrati Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Kali ini hadis yang ke-28. Ad-dinu yusrun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innad dina yusrun wa la yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil gudwati war rauhati wa shay'in min ad-duljah. Wa fi riwayatin wa fi lafdin al-qasda tablughu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan tidak ada seorang pun yang membebani dirinya dalam agama ini, membebani dirinya di luar kemampuannya dalam beragama ini, illa ghalabahu, melainkan dia akan dikalahkan. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya dalam agama ini, melainkan dia akan dikalahkan. Fasaddidu, maka luruslah. Wa qaribu, mendekatlah kepada kebenaran. Wa abshiru, dan berikan kabar gembira, kabar yang baik, yang menyenangkan. Wasta'inu, dan minta pertolonganlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bil gudwati, di awal siang. Warrawhati, di penghujung siang. Wa syai'in minad duljah, dan pada permulaan malam. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, wal qasdal qasda tablughu, berlaku sederhana akan sampai. Berlaku sederhanalah kalian, akan sampai. Hadis muttafaqun alaih. Kata beliau Syekh Muhammad Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ma a'dhamu hadzal hadis, betapa agungnya hadis ini. wa ajma'ahu lil khairi wal wasaya wal wasaya nafi'ah. Hadis ini lengkap di dalamnya merupakan kebaikan wal wasaya nafi'ah, wasiat-wasiat yang bermanfaat, wal usulil jami'ah, pokok dasar yang menyeluruh, yang lengkap, yang sempurna. Faqad assasa sallallahu alaihi wasallam fi awalihi hadha al-asl al-kabir. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendasari, membuat fondasi di awal pokok yang agung ini, di awalnya, yaitu apa? Dengan inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Nah, sebelum menyebutkan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di awalnya inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Maksudnya apa? Ai muyassarun musahhalun fi aqaidihi wa akhlaqihi wa a'malihi wa fi af'alihi wa turukihi. Yaitu agama ini mudah. Muyassarun musahhalun, gampang. Bisa dilakukan oleh semua orang, semua kalangan, semua dari jenis manapun, dari daerah manapun, di tempat manapun, kapanpun, sampai akhir zaman, mudah. Musahhalun fi aqaidihi, mudah dalam akidahnya, keyakinannya mudah untuk diyakini. Dalam masalah akidah, bagaimana ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ma'rifatu dinihi, ma'rifatu agama ini, mengenal agama ini, bagaimana ma'rifatu nabiyihi, mengenal nabinya, sangat mudah. Akidah, keyakinan-keyakinan yang ada di dalamnya, haqaidihi, itu sangat mudah. Adapun akidah-akidah yang menyimpang, yang keluar dari akidah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidah yang di luar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka akan membuat berat, akan membuat sulit, akan tidak bisa dipahami, sulit bisa dicerna. Akhirnya mengikut saja kepada pembesarnya, mengikut saja kepada, taklid saja kepada yang membawanya, awal mula pertama yang membawa akidah tersebut. Sedangkan akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mudah. Mudah dipahami, mudah dicerna, mudah diyakini oleh hati ini. Coba kalau memahami Allah di mana-mana, ini akan sulit. Satu saja, Allah di mana-mana, ini akan sulit. Sulit dicerna, akan bertabrakan dengan satu sama lain, dengan satu keyakinan yang lain. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala di atas ars, Allah Subhanahu wa taala di atas langit, akan mudah. Zatnya Allah Subhanahu wa taala di atas. Adapun pengetahuannya, ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini seluruhnya aqaid, akidah, keyakinan-keyakinan yang ada pada agama ini mudah. Demikian juga wa akhlaqihi wa amalihi, akhlaknya juga akan mudah. apabila kita mengamalkannya. Wa fi af'alihi wa turukihi, dalam melaksanakan dan juga dalam meninggalkan, melaksanakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Ini akan mudah. Fa inna aqaidahu allati tarji'u ilal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarihi hiyal aqaidus sahihatu allati tatma'innu lahal qulub. Sesungguhnya akidah-akidahnya yang kembalinya kepada iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar, takdir yang baik maupun yang buruknya. Ini merupakan rukun iman. Yang enam, ini adalah akidah-akidah yang sahihah. Kalau kembalinya ke situ. Yang membuat tatma'innu lahal qulub, hati ini menjadi tenang. Membuat hati menjadi tenang. Wa tusilu muqtadiha ila ajalin, ila ajali ghayatin wa afdali matlubin. Yang akan menyampaikan orang yang mengikutinya, mengikuti akidah yang sahihah ini, ila ajali ghayatin, menuju kepada puncak tujuan. Dan yang paling utamanya yang dicari, akan sampai ke situ. Hati ini ingin mencapai sesuatu yang dicari tersebut, harapan yang kita inginkan tersebut, nanti akan sampai ke situ. Sebagaimana kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kenikmatannya, maka kita akan sampai insyaallah taala apabila kita meyakini akidah-akidah yang sahihah. Tenang hati ini. Kalau akidah-akidah yang lain, akidah Syiah, Rafidhah misalkan, ini mereka sendiri kondisinya ngambang, tidak meyakini secara pasti. Makanya ada huru-hara di sesama mereka sendiri, ada perbedaan yang sangat sangat keras antara sesama mereka sendiri. Mereka misalkan memerintahkan untuk mencintai Ahlul Bait, tapi di dalamnya, di dalam kitab-kitab mereka sendiri ada celaan-celaan terhadap Ahlul Bait. Diperintahkan untuk mencintai Ahlul Bait, tapi Ahlul Bait sendiri ada yang dicela. Bingung mereka. Sulit untuk dipahami, sulit untuk diyakini dengan benar. Wa akhlaquhu wa a'maluhu akmalul akhlaq. Agama ini mudah. Akhlaknya, amalan-amalannya sempurna. Akhlak yang sempurna. Wa aslahul a'mal, amalan yang paling aslah, yang paling bermaslahat. Amalan-amalan yang kita amalkan, apabila kita sesuai dengan apa yang ada pada pedoman kita Al-Quran, Wasunnah, bifahmi salaful ummah, maka ini akan membuat salahuddin wa dunya wal akhirah, akan bermaslahat bagi agama kita, bermaslahat bagi dunia kita, bermaslahat bagi akhirat kita. Wa bi fawatiha, apabila hilang salah satunya saja, yafutu salahu kulluhu, maka akan hilang pula kemaslahatan seluruhnya. Kemaslahatan seluruhnya. Apabila kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi pedoman kita, Al-Quran, Sunnah, difahami salaful ummah, ini akan membuat hilang pula kemaslahatan-kemaslahatan dunianya, kemaslahatan agamanya, kemaslahatan akhiratnya. Wa hiya kulluha muyassaratun musahhalatun. Agama ini semuanya mudah, gampang. Kullu mukallafin yara nafsahu qadiran 'alaiha la tashuqqu 'alaihi. Semua orang yang mukallaf, yang dibebani dengan beban syar'i, yang sudah baligh, akan memandang dirinya mampu untuk mengamalkan agama ini, untuk melaksanakan agama ini. La yashuqqu 'alaihi, tidak berat. Tidak berat. Wa la tukallifuhu, dan tidak membebaninya. Aqaiduhu sahihah, basithah, akidahnya sahih, akidahnya benar, basithah, taqbaluha al-aqulus salimah. Yang mudah, yang akal-akal yang selamat, akal-akal yang lurus, akal-akal yang lurus itu bisa mudah menerimanya. Wal fitru al-mustaqimah, dan demikian juga fitrah yang lurus, mudah menerimanya. Wa faraiduhu ashalu syai'in, dan perkara-perkara yang fardu-fardunya, yang wajib-wajibnya adalah yang paling mudahnya. Paling mudahnya. Kemudian beliau menyebutkan satu persatu di antara kewajiban-kewajiban yang diwajibkan dalam agama kita ini. Amma shalawatul khamsu. Adapun salat yang lima. Ini merupakan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita. Salat yang lima waktu. Fa innaha tatakarraru kulla yaumin wa lailatin khamsa marratin. Sesungguhnya salat lima waktu ini berulang setiap hari dan malam. Setiap sehari semalam lima kali, berulang terus. Fi awqatin munasibatin laha, pada waktu-waktu yang munasibah, pada waktu-waktu yang pas. Subuh, pada waktu subuh itu pas. Ketika masih segar, ketika kita baru bangun, kita selesai dari istirahat, ya. Istirahat di malam hari, kita mengisi hati kita, mengisi jiwa kita dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh. Salat zuhur pun waktunya tepat di waktu ketika kita perlu untuk istirahat. Tidak ada orang istirahat jam 9 gitu. Istirahatnya setengah hari biasanya, jam waktu zuhur itu. Kalau istirahat jam 9 itu yang apa namanya, waktu pekerjaannya antara pagi sampai zuhur, mungkin istirahatnya di tengah itu, 9. Tapi kalau dari pagi sampai sore, istirahatnya di waktu zuhur. Demikian juga waktu asar, waktunya tepat. Waktu maghrib juga demikian, waktu isya juga demikian. Fi awqatin munasibatin laha. Wa tamma mal latiful khabiru suhulataha bi ijabil jama'ati wal istima'i laha. Dan yang lebih menyempurnakan itu, yang Allah Subhanahu wa taala al-latif al-khabir, maha lembut, maha memberikan, maha meneliti, maha melihat. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan hal itu dengan memudahkan melaksanakannya, dengan mewajibkan salat lima waktu dengan berjamaah. Berkumpul untuk melakukan salat lima waktu, al-istima' laha. Fa innal istima'a fil ibadat minal munashshitat. Sesungguhnya berkumpul dalam ibadah, berkumpul, kita semuanya berkumpul bersama-sama melakukannya dalam ibadah, ini akan membangkitkan semangat untuk mudah kita melakukannya, salat lima waktu itu. Coba kalau tidak ada kewajiban berjamaah, kita salat sendiri-sendiri, mungkin kita tidak semangat. Tapi karena dikerjakan secara bersama-sama, akan membangkitkan semangat. Wal musahilati laha, dan akan memudahkan. Memudahkan untuk beribadah karena dikerjakan secara bersama-sama. Wa rattaba 'alaiha min khairid din wa salahil iman. Dan ini akan menyebabkan baik bagi agama dan juga baik bagi keimanannya. Wa thawabillahil 'ajil wal 'ajil, dan akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sekarang secara langsung ketika di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak. Al-ajil wal ajil. Ma yujibu lil mu'min an yastahliha, yang seharusnya bagi seorang mukmin untuk menikmatinya. Menikmati kewajiban-kewajiban ini yang Allah wajibkan kepada kita. Wa yahmadallaha, dan memuji Allah Subhanahu wa taala ala fardihi, atas kewajiban tersebut. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seperti ini. Jadi kita mudah melaksanakannya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya 5 waktu. Mudah melaksanakannya. Coba kalau 50 waktu seperti yang sebelumnya, sebelum dikurangi ketika Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan berat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban ini mudah. Kita harus memujinya. Ala fardihi laha 'alal 'ibad. Illa ghana lahum 'anha. La ghina lahum 'anha. Yang hal ini tidak mungkin, tidak butuh untuk dipungkiri. Tidak butuh untuk di ditiadakan. Harus kita memuji Allah Subhanahu wa taala, harus kita senang menikmati apa yang Allah wajibkan ini. Wa amma zakatu. Kemudian beliau Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan zakat. Kewajiban zakat yang menunjukkan kemudahan-kemudahan syariat ini. Fa innaha la tajibu ala faqirin laisa indahu nisabun zakawiyun. Sesungguhnya zakat itu tidak wajib bagi orang yang fakir, yang tidak mencapai nisab. Nisab zakat. Nisabnya zakat itu setara dengan nisabnya perak, atau sebagian ulama yang lain nisabnya emas. Kalau nisabnya perak 595 gram. Orang yang memiliki harta setara dengan 595 gram perak, maka wajib zakat. Berapa 1 gramnya? Kalau misalkan 1 gramnya 20 ribu, berarti orang memiliki uang 6 juta sudah terkena kewajiban zakat. Ya, kurang lebih atau 12 juta ya, 12 juta. Kurang lebihnya seperti itu. Sudah terkena kewajiban zakat. Dan wa innama tajibu 'alal aghnia. Dan zakat itu wajib hanya bagi orang-orang kaya saja yang sudah mencapai nisab tadi. Tatmiman lidinihi wa islamihim, lidinihim wa islamihim. Sebagai penyempurna bagi agama mereka. Orang-orang yang kaya mengeluarkan zakatnya, ini akan menyempurnakan agamanya. Agamanya yang kurang-kurang atau dalam mencarinya ada sesuatu yang tidak halal sedikit-sedikit begitu, akan disucikan dengan, akan dibersihkan dengan zakat. Akan disucikan, dibersihkan dengan zakat. Mungkin orang mencari maisyah itu kan kadang-kadang ada saja, kadang-kadang sesuatu yang membuat tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak halal, tapi sedikitlah itu. Akhirnya dia terjerumus pada hal-hal yang seperti itu sedikit. Jadi dia perbaiki lagi. Tapi dengan adanya zakat, ini akan memperbaiki, akan mensucikan dari kesalahan-kesalahannya tadi. Kadang-kadang tidak niat, tapi tiba-tiba dihadapkan pada permasalahan yang seperti itu kadang-kadang. Ini dunia orang-orang mencari rezeki, kadang dihadapkan seperti itu. Tapi kalau kita selalu berusaha untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang haram, itu justru akan semakin menyempurnakan lagi agamanya. Wa islamihim, dan Islamnya. Wa tanmiyatan li amwalihim. Justru dengan zakat ini akan menumbuhkan, mengembangkan harta mereka. Bukan semakin berkurang, kan semakin banyak. Kan semakin banyak. Wa akhlaqihim, dan akan menumbuhkan akhlak mereka. Akhlaknya menjadi baik. Orang kaya mengeluarkan zakat, akhlaknya itu baik. Bukan sombong, bertakabir. Jadi takabur. Ya. Merasa dirinya paling. Tidak. Tapi ketika dia mengeluarkan zakat, dia menjadi luruh. Merasa dirinya bukan miliknya. Ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengeluarkan zakat akan tumbuh akhlak yang baik. Wadah'an lil afati anhum wa an amwalihim. Dan akan menghilangkan dari kerusakan. Anhum wa an amwalihim. Diri mereka dan juga harta mereka. Kerusakan atau kehilangan atau tiba-tiba tidak tahu habis gitu, akan meniadakan hal yang seperti itu. Jadi hartanya akan barokah. Dan kadang-kadang orang karena tidak suka zakat, tidak suka infak, sedekah, dia punya harta tiba-tiba nggak tahu kemana, tadinya pegang uang 10 juta tiba-tiba habis, buat apa nggak tahu. Tapi kalau diinfakkan, dikeluarkan zakatnya, misalkan kalau sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul 1 tahun, keluarkan zakatnya, maka akan barokah, terjaga dari, terhindar dari kerusakan-kerusakan dari dirinya dan dari hartanya, yang ada pada hartanya. Wa tathhiran lahum minas sayyi'at, mensucikan mereka dari kejelekan-kejelekan, dari dosa-dosa. Tadinya mengambil sesuatu yang tidak halal sedikit-sedikit tidak apa-apa, ketika dia sudah mengeluarkan zakat, dia akan semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan. Wa muwasatan li mahawijihim, dengan adanya zakat akan membuat merata pemerataan bagi kebutuhan mereka, kebutuhan kaum muslimin merata, yang miskin yang fakir bisa terbantu. Wa qiyaman limasalihihim al-kulliyah, dan bisa menegakkan kemaslahatan mereka secara menyeluruh, kemaslahatan mereka menyeluruh. Yang fakir, yang miskin tadi terbantu. Yang kaya, dia bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mensucikan hartanya. Wa hiya ma'a dhalika juz'un yasirun jiddan. Bersamaan dengan itu, zakat itu bukan banyak diambilnya, cuman sedikit. Juz'un yasir, sebagian yang sangat sedikit. Juz'un yasirun jiddan. Sesuatu yang sangat sedikit sekali. bin nisbati ila ma a'tahumullahu minal mali war rizqi. Jika dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa harta dan rezeki tadi. Seorang memiliki misalkan 12 juta misalkan seperti tadi. Sudah mencapai nisab perak 595 gram. Dan dia miliki terus sampai 1 tahun. Mencapai haul 1 tahun. Tidak berkurang. Di akhir tahun uangnya masih segitu atau bahkan bertambah. Kan dia wajib zakatnya berapa? Cuma 2,5%. Sangat sedikit sekali. 2,5%. 2,5% itu sama dengan dibagi 40. Jadi kalau 12 dibagi 40, dibagi 10 dulu, berarti berapa? 1.200.000. Kemudian dibagi 4. Jadi cuma 300. Jadi 12 juta cuma 300.000. Itu 2,5%. 6. Ini zakat. Apabila dilaksanakan akan membuat mudah bagi pemeluknya. Baik yang fakir maupun yang kaya, yang agnia. Wa amma siyam, adapun puasa, fa innal mafrudu syahrun wahidun min kulli amin. Yang diwajibkan hanya satu bulan dalam satu tahun. Mudah sekali. Tidak seluruh bulan diwajibkan, tapi hanya satu bulan dalam satu tahun. Yastami'u fihil muslimun kulluhum. Kaum muslimin seluruhnya melaksanakannya secara bersama-sama sehingga mudah. Saya puasa, kamu puasa, dia puasa, bapak puasa, ibu puasa, semua puasa, tidak ada yang makan. Kan enak. Dikerjakan secara sama-sama. Nanti pas buka makan bersama-sama, kan enak. Gitu. Ini tidak ada pada agama lain. Ini dilakukan selama satu bulan di bulan Ramadan. Wa yatrukuna fihi syahawatihim al-asliyah. Mereka meninggalkan syahwat mereka yang asli. Yang merupakan bawaan aslinya. Min tu'amin wa syarabin wa nikahin. Makan, minum, nikah. Nikah maksudnya ini adalah jima. Fin nahar, di waktu siang. Ya, meninggalkan seperti itu di waktu siang. Wa yu'awiduhumullahu an dalika min fadlihi wa ihsanihi tatmima dinihim wa imanihim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti mereka dari fadilahnya Allah Subhanahu wa taala, ihsannya Allah Subhanahu wa taala, mengganti dengan apa? Tatmima dinihim, menyempurnakan agama mereka, wa imanihim, menyempurnakan iman mereka, wa ziyadata kamalihim, menambah kesempurnaan mereka, wa ajrahul adzim, dan pahala, memberikan pahala yang besar. Wa birrahul amim, dan kebaikan-kebaikan yang merata, menyeluruh. Wa ghairu dzalika mimma rattabahu 'ala shiyam, dan yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari buah puasa, buah kebaikan dari puasa. Minal khairil katsir, berupa kebaikan yang sangat banyak. Wa yakunu sababan li husulit taqwa, dan menjadi sebab untuk memperoleh ketakwaan. La'allakum tattaqun. Ya, di akhir ayatnya. Ayat perintah untuk puasa, la'allakum tattaqun. Sebab untuk memperoleh takwa. Allati tarji'u ila fi'lil khairati kulliha. Yang kembalinya dengan takwa tadi bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan seluruhnya. Setelah selesai Ramadan, dia membawa ketakwaan. Dia bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain. Wa tarkil munkarat, dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Wa ammal hajj, kemudian beliau menyebutkan haji. Fa innallaha lam yafridhu illa 'alal mustati'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan haji kecuali bagi orang yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib. Yang mampu saja. Wa fil umuri marratan wahidatan. Dan seumur hidup itu diwajibkan hanya satu kali. Ini haji ya. Diwajibkan hanya satu kali. Sangat mudah sekali. Kita mampu, kita berangkat. Wa fihi minal manafi'il katsiratid dinniyah wad dunyawiyah. Dengan adanya haji, kewajiban haji ini ada manfaat yang sangat banyak dalam diniyahnya, agamanya maupun dunyawiyahnya, maupun dunianya. Mala yumkinu ti'daduhu, yang tidak mungkin untuk disebutkan satu persatunya. Waqad fassalna masalih al-hajj wa manafi'ahu fi mahallin akhar. Kata beliau, kami sudah menjelaskan maslahat-maslahat haji, manfaat-manfaat haji di tempat yang lain. Kata beliau Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyashhadu manafi'a lahum." Agar mereka menyaksikan kemanfaatan bagi mereka dari haji tersebut. Manfaat aidiniyah wa dunyawiyah, manfaat din dan manfaat dunia, dunyawiyah. Kemudian setelah itu, ثم بعد ذلك بقية شرائع الإسلام, syariat-syariat Islam yang lainnya. التي هي في غاية السهولة الراجعة لأداء حق الله وحق عباده. Yang syariat-syariat Islam ini merupakan puncak kemudahan yang kembalinya bisa ditunaikan. Seseorang bisa menunaikan hak Allah, seseorang bisa menunaikan hak hamba-hambanya, hak manusia yang lain. Wa hiya fi nafsiha muyassaratun. Dan ini pada dirinya mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Wa ma'a dzalika idza 'arada lil 'abdi 'aridun mara 'aridu maradin aw safarin aw ghairihuma rattaba 'ala dzalika min at-takhfifat. Bersama dengan itu, kemudahan-kemudahan yang sudah Allah Subhanahu wa taala mudahkan, ada lagi ketika seorang hamba itu menghadapi udzur-udzur syar'i. Misalkan sakit, yang memang betul-betul sakit, safar, ataupun yang lainnya, yang menyebabkan hal itu butuh kepada keringanan, tidak bisa melaksanakannya secara utuh. Wasuquti ba'dil wajibat, atau gugur sebagian kewajiban-kewajibannya. Salat, misalkan, itu kan ada kewajiban-kewajiban. Ada rukun-rukun, ada wajib-wajib, ada sunnah-sunnah. Karena sakit, gugur kewajiban-kewajibannya. Tadinya berdiri, kalau memang mampu berdiri, ya berdiri. Tapi kalau memang tidak mampu, kalau masih bisa menyandar dengan tongkat, ya harus dengan tongkat. Masih bisa menyandar ke tembok, ya harus bersandar ke tembok. Kalau sudah tidak mampu, harus duduk, ya duduk. Duduk tidak mampu, berbaring. Berbaring menghadap ke kanan, ke kiblat. Tidak mampu, ya terlentang. Posisi kaki di sebelah kiblat. Tidak mampu karena tidak ada yang memposisikan seperti itu. Tidak ada yang membantunya. Ya berbaring semampunya. Salat menghadap kemana saja. Dengan menggerakkan tangannya. Tidak mampu menggerakkan tangan, menggerakkan kepalanya. Tidak mampu menggerakkan kepala, dengan kedipan mata. tidak mampu lagi dengan hatinya. Demikian. Jadi sangat mudah sekali agama ini. Ketika ada uzur syar'i. Aw sifatiha wa hayatiha ma huwa ma'ruf. Sifat-sifat yang bisa diberikan keringanan yang kita sebagian kita mungkin sudah ma'ruf. Namun waktunya sudah mendekati maghrib. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bahwa agama ini sangat mudah. Nabi sendiri telah menyebutkan seperti itu. Inna dina yusrun. Agama ini mudah. Ya. Jangan kita katakan sulit. Ya. Jangan kita katakan berat. Agama ini mudah. Ya. Kalau kata kita berat, kalau kata kita sulit, nah mungkin kita harus perbaiki. Ada sesuatu pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.